kita biar gak tegang yuk. Ayo. Main bang. Ini kan dewan juri komentarin. Ya. Kasih masukan. Juri dong nyanyi. Nah cakep banget bang. Itu mumpung ada Kak Iyet sama Kak Eri. Nah. Nyanyi aja berdua duet. Boleh. Kak Eri. Boleh Kak. Kak Iyet. Duet dong buat kita-kita. Boleh ya. Kak Iyet. Gimana Kak? Main kayak cuman kita yang gelegar nih. Yuk mari. Mau duet lagu apa Kak Iyet, Kak Eri? Serah Eri lah lagu apa Ri? Terinspirasi dari kakak. Makan darah. Selalu naik darah tadi ya. Ya ampun. Tepuk tangan untuk Ben Bustami dan Eri Susan. Makan darah. Benci, aku rindu. Dibilang bosan, aku sayang. Bilang ku tak cinta, nyatanya hatiku gelisah. Gelisah bila jauh dia. Makan hati kalau kencang. Jumpa